Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala babun ma ja'a fi shaumi wal basali wa nahwihima. Bab tentang masalah yang berkaitan dengan as-saum. Apa saum? Ah, Ibrahim. Mal. Saum, saum. Jiran. Tiap hari kamu makan. Saum. Nasi. Ya betul, nasi. Tapi kalau saum bukan nasi. Apa? Bawang putih. Wal basol. Apa basol? Ismail. Apa basol? Tiap hari kamu makan juga. Jangan bilang nasi lagi tapi. Apa? Bawang bekas. Syah. Bawang merah dan yang semisalnya. Nah, ini terkait dengan makanan-makanan yang memiliki bau. Yang semisal bawang putih, bawang merah, apa? Pete, jengkol. Ya, jika dimakan akan menimbulkan bau mulut. Nah, ini juga dibahas dalam poin hukum sholat. Nanti akan kita simak di sini apa yang terkait padanya. Qala al-haditsu ar-rabi'u atau ar-rabi'a asyara ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-14 atau 114. Qala an Jabirin ibni Abdullah radhiyallahu taala anhuma 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala man akala sauman au basalan fal ya'tazilna au liya'tazil masjidana wal yaq'ud fi baitihi. Dari sahabat yang mulia Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, hendaknya dia menjauhi kami, atau hendaklah dia menjauhi masjid kami, dan hendaknya dia tetap di rumahnya atau duduk di rumahnya. Wa utiya bikidrin fihi hadiratun min bukulin fawajadalaha rihan. Kemudian dibawakan satu baskom yang berisi sayur mayur, ya, dan mendapati pada sebagian sayur mayur ini bau. Fasa'ala ay an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bertanya, apa jenis-jenis sayuran yang dibawa ini? Fa'ukh birabi ma fiha minal bukul. Kemudian dikabarkan apa saja macam-macam sayurannya. Faqala, kemudian Nabi bersabda, qarribuha, coba dekatkan. Ila ba'di ashabihi kana ma'ah, kepada sebagian sahabat-sahabat beliau yang bersamanya. Falamma ra'ahu kariha aklaha. Ketika Nabi melihat sayur-mayur yang dihidangkan tadi beliau tidak suka untuk memakannya. Qala, kemudian Nabi menyatakan, kul, silahkan kalian makan, tidak apa-apa. Fa inni unaji, karena aku sedang berdoa, man la tunaji. Ya, seseorang yang tidak kalian pinta. Baik. Gharibul hadis, nah, di sini ada beberapa makna yang asing. Yang pertama, kidrun. Apa arti kidrun? Huwal wi'a'ul ladzi yatbakhu fi. Kidr ini semacam panci yang dipakai untuk memasak. Panci yang biasa dipakai untuk masak sayuran, kidr. Dan yang semisalnya, yang penting wadah yang biasa dipakai buat masak. Ini sudah ada pada zaman Nabi, kidr ini. Jadi kerajinan dari tembaga, kerajinan dari besi, sudah ada pada zaman Nabi. Ya, tetapi masih dalam kondisi terbatas dan modelnya pun masih biasa. Ya, belum bermacam-macam seperti di zaman kita. Yang kedua, hadrawatun atau hadiratun. Wahidatuhu hadratun wahiyal baqalah al-hadra. Hadrat ini atau hadirat ini jamak. Kata jamak yang tunggalnya adalah hadratun. Wahiyal baqalah sayur mayur hijau. Makanya kalau di Yaman tukang sayur disebut dengan bakolah, tukang sayur. Nah, jadi biasanya kalau dia jual sayur mayur itu di depan tokonya ditulisi bakolah begitu, tukang sayur. Segala macam sayur ya yang hijau-hijauan. Karena di Yaman itu jenis sayurnya hampir sama kayak kita, cuma rasanya beda. Ada beberapa jenis sayur yang tidak ada di kita. Ya, seperti tapi sekarang sudah hampir merata. Ya. Cuma terkadang rasa saja yang membedakan, seperti timun. Itu kalau di kita rasanya ma'ruf seperti itu, tapi kalau di sana timunnya lebih renyah. Kres-kres begitu. Dan biasanya dipakai selain untuk lalapan, dipakai buat jus. Jus timun. Jadi tidak ada kan ya jus timun di sana, di jus, jus pepaya. Nah, kalau dari jenis sayur mayur, sepertinya di sana lebih banyak macamnya. Ya, tapi kalau dari jenis buah-buahan, banyak buah-buahan yang tidak bisa tumbuh di sana. Di sana itu paling banyak buah-buahan, semisal apel itu yang asli ya. Apelnya kecut. Kemudian buah tin, buah delima, anggur. Kalau seperti mangga ini buah-buah yang tidak kita dapati di sana. Mangga enggak ada. Taib. Yang ketiga, al-bukul. Jam'u baqalun. Bukul ini kalimat jamak dari baqal. Wa huwa kullu nabatin. Baqal setiap tumbuhan, ihdarat bihil ardu, yang menghijaukan tanah. Nah, di sana apa saja dijadikan lalap. Di sana ada tumbuhan kalau di kita hampir sejenis krokot kalau orang Jawa ya. Itu di sana buat lalap. Jadi kalau orang sana itu tidak lepas dari lalapan. Seperti kayak orang Sunda. Ya, setiap makan mesti pegang lalapan. Ada satu jenis lalapan yang ini biasanya mereka pakai buat menghilangkan bebauan. Jadi kalau habis makan bawang, bawang merah, itu mereka makan daun ini, baunya langsung hilang. Rasanya seperti sengir-sengir kayak seledri begitu. Di sini kita belum temukan, tapi lupa namanya. Di sini kenapa disebutkan? Karena mereka orang-orang Yaman itu makan bawang merah itu biasa. Apalagi kalau sudah masuk musim dingin. Bawang merah yang apa itu loh, kalau di kita yang gede. Bawang apa kalau kita namanya? Bombay. Nah, di sana paling banyak bawang Bombay. Kalau bawang yang kecil-kecil enggak ada. Jarang sekali. Banyaknya bawang Bombay. Itu biasa mereka makan. Makan apel gitu. Itu bagus untuk daya tahan tubuh. Jadi kalau antum sering kedinginan, makan aja itu. Kalau enggak kuat di jus. Itu biasa. Kalau enggak kuat mungkin akan sengak-sengir gitu ya. Tapi itu biasa bagi mereka. Apalagi kalau jaga malam. Ya, kita waktu zaman darurat militer ya, waktu itu Syiah sudah mulai hampir 200 meter dengan markis, itu santri dikerahkan untuk jaga malam. Nah, itu diantara sangunya buat jaga malam itu ya bawang merah itu. Karena musim dingin, kalau makan itu bisa apa? Menjaga suhu badan. Kalau enggak bawang, biasanya mereka menguatkan suhu badan dengan zabib, anggur yang dikeringkan. Itu juga bagus buat apa? Suhu badan. Nah, sehingga karena memang terbiasa, itu pun dibahas di dalam agama kita, orang yang makan basol. Kalau kita rata-rata basol dan thaum tidak dimakan kecuali sudah matang. Ya. Kalau sudah matang baunya sudah hilang. Maka dikatakan amitu habitobah, matikan baunya dengan dimasak. Nah, kalau sudah dimasak beda lagi ceritanya, karena baunya sudah tidak ada. Taib. An Ibni Faris. Definisi ini dari Ibnu Faris. Yang keempat, unaji. Qala Ibnu Faris al-Lughawi an-Nahwi asir bainal itsnain. Kata beliau, kalimat unaji, kata Ibnu Faris, ini ulama lughah, ulama nahwu, adalah asir rahasia antara dua orang. Ya. Jadi hanya dua orang saja. Wa najiyatuhu ya. Ikhtasastuhu bi munajati. Aku mengkhususkan untuk bermunajat terhadapnya. Jadi aku mengkhususkan berduaan dengannya. Tanpa yang lain. Wa yuridu bidzalika sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menginginkan dengan kalimat unaji man la tunaji, yakni munajat beliau ma'a rabbih, bersama apa? Rabbnya Allah azza wa jalla. Wa ikhtisasuhu rabbahu bidzalik, dan pengkhususan beliau terhadap Rabbnya dengan itu. Nah, jadi ketika Nabi diberikan beberapa sayuran yang di situ terdapat sayuran yang menimbulkan bau, ya beliau tidak makan karena alasan ini. Aku sedang bermunajat kepada Allah. Ya. Adapun kalian yang tidak bermunajat silahkan makan. Artinya di sini diperbolehkan oleh Nabi, tidak apa-apa. Ya. Baik. Ini bersambung. Qala al-hadith al-khamisa asyara ba'dal mi'ah. Hadis yang berikutnya 115. An Jabirin, masih dari sahabat yang sama. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akalal basala awit tauma wal qurratha fala yaqrabanna masjidana. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banul insan. Wa fi riwayatin banu Adam. Nabi bersabda, barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah, atau kurot. Kurot itu daun yang rasanya seperti daun bawang. Teksturnya kecil, panjang. Ya, kecil, panjang. Nah, itu yang biasa kita konsumsi kalau makan siang. Karena nasi di sana kalau makannya enggak pakai kurot, rasanya hambar. Tapi kalau pakai kurot, ini jadi gurih-gurih. Ya. Nikmat. Ini biar dijual, biasanya seikat segini 50 real. Ya, sesuai dengan ikatannya, ada 10, ada 20. Biasa jadi kita cuci, makan sambil bawa kurot di tangan. Kecil-kecil. Nah, itu juga baunya seperti bawang merah, daun bawang. Kalau di sini enggak kita dapati di warung-warung sayur. Ini kurof. Maka janganlah mendekati masjid kami karena malaikat terganggu dengan bau yang mengganggu darinya manusia. Anak manusia atau dalam riwayat anak Adam, anak cucu Adam. Masih berkaitan dengan yang pertama. Qala ma'nal ijmali al-matlub ayyakunal musalli ala ahsani ra'ihatin wa atyabiha. Sesuatu yang dituntut, seorang yang sholat itu berada di atas bau yang paling wangi, ya, dan paling seger, gitu, atyab. Ahsan wa atyab. Ya, pokoknya paling bagus kondisinya dari posisi pakaian atau dari sisi bau badan. Ya, karena ini mempengaruhi kekhusyuan kita juga. Pakaian itu kalau nyaman dipakai ketika sholat nikmat. Tapi kalau enggak nyaman dipakai, sholat kita pun terganggu. Demikian juga bau badan. Ya. Maka dituntut dari mereka untuk betul-betul berpenampilan yang sempurna dari bau badan, sehingga disunahkan untuk memakai atib, minyak wangi. Ya, karena Nabi paling suka dengan wewangian. La siyama idza kana yuridu ada salatihi fil majami' al-amah. Apalagi kalau dia hendak menginginkan mengerjakan salatnya di masjid-masjid umum. Ya, di situ terkumpul banyak manusia. Selain dirinya nyaman, orang lain pun juga nyaman. Bisa jadi dia mendatangkan banyak pahala. Baik. Walida amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, oleh karena sebab alasan ini Nabi memerintahkan, man akala tauman, orang yang makan bawang putih, au basalan, ya, atau bawang merah naik aini mentah, makannya mentah. Kapan kita makan bawang putih sama bawang merah mentah? Ozan, pernah nggak? Masa Jilan, pernah makan sate nggak? Nggak pernah. Bumbunya bumbu kecap apa bumbu kacang? Kacang terus, gak pernah bumbu kecap. Kamu Zen, gak pernah makan sate? Pernah. Gak pakai bumbu. Bumbunya apa? Kecap. Lupa. Apa saus? Pernah gak makan sate pakai saus? Yes. Makan bawang mentah pernah? Makan sate, bumbu kecap, pernah. Kecapnya campurannya apa? Hei, bumbu kacang. Kamu pernah gak makan bawang mentah? Kalau makan sate sama apa? Kacang juga. Kamu sih? Makan sate pernah gak? Bumbunya? Nah, kalau bumbu kecap itu ada bawang mentahnya gak? Ada kan? Nah itu. Nanti kalau habis makan sate bumbu kecap, belum gosok gigi jangan ke masjid. Ya. Eh? Enggak dimakan. Intinya begitu. Jadi makan bawang putih atau bawang merah mentah yang akan menimbulkan bau. Sebenarnya sebagian menyatakan bisa dihilangkan dengan mengunyah beras. Ini beras masih mentah itu, kita kunyah. Nanti bisa hilang katanya baunya. Tapi belum mencoba kita. Kalau di sana pakai apa nama tanaman ini tadi? Seperti apa? Lupa. Kayak krokot, tahu antum krokot enggak tahu. Kalau sana hampir mirip seperti itu. Atau enggak kayak seledri ya, Afan, bukan krokot, kayak seledri. Teksturnya kayak seledri. Sengir-sengir rasanya. Ayyatajannaba masajidal muslimin. Untuk dia menjauh dulu dari masjid kaum muslimin. Kenapa alasannya? Yu'di sholatahu wa yu'di sholatahu fi baitihi, dan dia kerjakan sholatnya di rumah. Jangan ke masjid dulu. Ini juga di antara satu uzur seseorang boleh tidak menghadiri jamaah. Sampai kapan? Hatta yadhhaba anhu raihatul karihah, sampai hilang baunya tadi. Bau yang tidak sedap tadi. Ya, dengan siwak, dengan gosok gigi. Nah, ini kalau orang Arab itu biasanya kalau sendawa, ya kalau sendawa nggak cukup ditutup, tapi ditutup ke atas mereka. Kalau sendawa punya gitu. Kalau kita cukup gini, kadang-kadang malah nggak ditutup kalau sendawa. Padahal itu adalah udara yang dari dalam bisa menimbulkan bau yang kurang sedap. Allati yata'adza minhal musallun, yang mana bau-bau tersebut akan mengganggu orang yang sholat. Wal malaikah al-muqarrabun, dan para malaikat. Walamma ji'a ilan nabi sallallahu alaihi wasallam bikidrin min hadrawatin wa bukul, ketika nabi dibawakan satu panci sayur. Alam, ini seperti apa? Karena yang kita dapati orang Yaman khususnya yang kita tahu, mereka tidak pernah yang namanya bikin sayur, sayur bening, mereka nggak kenal. Karena memang mereka nggak bisa masak. Ya, Yaman termasuk negara miskin, tapi kalau masalah makanan jangan ditanya, mereka paling tinggi. Seleranya ayam pun mereka nggak doyan jeroan, kepala, kaki, jeroan nggak doyan mereka, buang. Ikan juga sama, ikan yang mereka makan dagingnya tok, kepala walaupun masih ada daging dibuang. Ya, ya karena satu sisi mereka nggak bisa masak, masak indomie aja nggak bisa mereka. Yang biasa mereka masak itu satu jenis seperti labu tapi kecil-kecil segini, dan dia ada lendirnya kalau dimasak. Itu nanti dicampur kacang, saus, apa begitu. Nah, untuk dituangkan di nasi tadi. Nasi ini subhanallah rasanya kalau kita enggak nekat mungkin bisa setahun enggak bisa makan. Ada ya teman-teman kita selama di sana enggak bisa makan nasi itu. Nah, dan kita enggak temui, paling-paling kalau pas kita masak baru itu goreng chicken ceker. Ya, akhirnya ketika dimasak pun mereka juga makan. Fawajadala harihan karihah. Beliau mendapati pada sayur tadi ada jenis yang memiliki bau yang tidak sedap. Amara an tuqarraba ila man hadhara indahu min ashabihi. Beliau memerintahkan untuk dibawakan kepada para sahabat, ya, untuk mereka makan. Falamma ra'a al-hadir karahatahu sallallahu alaihi wasallam laha, maka tatkala Nabi tidak menyukai sayur yang dihidangkan kepada beliau, dhanna annaha muharramah, mereka menyangka itu diharamkan, ya, karena Nabi tidak mau. Fataraddada fi akliha, mereka pun ragu untuk memakan sayur mayur tadi. Fa akhbarahu annaha laysat bi muharramah, maka beliau kabarkan bahwasanya sayur mayur yang dihidangkan itu enggak haram. Wa annahu lam yukriha, beliau juga tidak membencinya. Li ajri hurmatiha, karena sebab keharamannya. Enggak, bukan itu masalahnya. Wa amarahu bil akli wa akhbarahu annal mani' lahu min akliha annahu sallallahu alaihi wasallama lahu ittisalun ma'a rabbih. Lahu ittisalun ma'a rabbih. Nabi perintahkan para sahabat untuk makan, silahkan, enggak apa-apa kalian makan. Ya, ini enggak diharamkan. Aku membenci bukan karena haramnya. Aku enggak makan bukan karena apa? Ya. Haramnya sayur mayur tadi, bukan. Ya, Nabi mengabarkan, aku tidak memakan, ya, apa yang dihidangkan ini karena aku sedang apa bermunajat kepada Rabbku. Ya, dan beliau pengen dalam kondisi yang sempurna, terbaik. Ya, bau mulutnya, ya, tidak berbau yang tidak sedap. Ya, bau mulutnya minimalnya tidak berbau. Makanya Nabi itu paling suka dengan siwak, bahkan meninggalnya pun dalam kondisi apa? Pegang siwak. Nah, dan ini adalah ajaran nubuah, memperhatikan apa kondisi kebersihan badan kita. Wa munajatun la yasilu ilaiha ahad, dan bermunajat yang tidak akan sampai kepadanya siapapun. Fayajib an yakuna ala ahsani hal, maka wajib untuk di atas kondisi yang terbaik. Lidil qurbi min rabbih, karena dekatnya dari Rabbnya jalla wa ala. Ini banyak sekali fawaid yang bisa kita ambil di sini. Ya. Taib, dari apa yang terjadi antara kisah Nabi dengan para sahabatnya. Contoh, ketika beliau tidak suka dengan sesuatu atau beliau tidak menyentuh sesuatu, ini terkadang akan menimbulkan don dari sahabatnya. Nah, untuk menghilangkan don ini tadi, Nabi menjelaskan. Ini juga dalam kehidupan kita, terkadang kita secara tidak sadar, dan ini kita manusia, berbuat sesuatu yang mungkin itu tidak kita maksudkan sama sekali, cuma terkadang yang melihat kita menilainya salah, berasumsi dengan asumsi yang datang pada dirinya sendiri, ya, bertahkim dengan sesuatu dzon, sesuatu yang tidak jelas. Dari pihak kita yang berbuat juga tidak tahu itu ada, ternyata disalahpahami. Dari pihak yang menyalahpahami juga tidak tabayun, sehingga banyak sekali terjadi salah paham. Taib. Maka kita kalau misalkan ada korinah, tanda-tanda kita berbuat sesuatu kemudian ada yang memahami salah, kita tahu, jelaskan. Taib. Jelaskan supaya tidak disalahpahami. Tidak kemudian berprinsip terserah, yang penting ana enggak begitu, jangan. Ya, karena di sini Nabi tidak demikian menyikapi. Dijelaskan, ketika Nabi tahu para sahabat pun enggan atau ragu memakan, beliau jelaskan, silahkan makan, boleh, enggak apa-apa. Ya. Baik. Al-ahkamu minal haditsain. Sekarang kita masuk pada hukum-hukum yang disebutkan dari dua hadis ini. Yang pertama, an-nahyu an ityanil masajid liman akala tauman au basalan au qurratan. Larangan untuk mendatangi masjid bagi siapa yang makan bawang merah, bawang putih, bawang merah dan qurrat. Qurrat nama tumbuhan ya, lalapan kalau kita. Sampai kapan? Sampai hilang baunya. Kalau habis makan langsung hilang juga boleh, gak apa-apa. Tapi kalau belum sempat dia hilangkan baunya, maka jangan datang ke masjid. Yang kedua, athani yalhaqu bihadhil asya, dan diikut sertakan hukumnya dengan perkara-perkara ini, dengan bawang putih, merah dan qurrat. Kullu dhiraihatin karihah, setiap makanan, setiap sesuatu yang memiliki bau yang tidak sedap, apa saja. Tata'adza minhal malaikah, yang bisa menyakiti malaikat. Ini juga diantara alasan kenapa Jumat wajib mandi. Awil musallun, atau menyakiti orang-orang yang sholat, membuat tidak khusyuk, menyakiti mereka. Karaihatit apa ini? Tabak. Karaihatit tabak atau tabghi. Seperti tembakau gitu ya, rokok. Alladzi yata'atahul mudakhinun, yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang perokok. Nikotin, tembakau. Fa'ala man ibtuliya bihi alla yata'atahu 'inda dhihabihi ilal masjid. Bagi siapa yang diuji, diberikan cobaan, candu, kecanduan rokok misalkan, jangan dia menjamahnya ketika hendak pergi ke masjid. Taib. Rokok ini nyandu dan menimbulkan bau. Bagi yang sama-sama perokok mungkin tidak masalah ya. Nah, tidak akan tersakiti. Tapi orang yang tidak pernah menjamah rokok itu akan tersakiti dengan bau, bau nafas, bau mulut perokok. Bahkan keringatnya pun bau perokok ini. Wa an yunadzifa asnanahu, ya, dibersihkan giginya dengan siwak. Wa fammahu, mulutnya, hatta yaqta'a raihatahu au yukhaffifuha, sampai menghilangkan baunya atau meringankan, baru boleh ke masjid. Ya. Baik. Jadi intinya selain daripada kebersihan tubuh itu akan memunculkan semangat ibadah, di sisi lain juga menjaga saudara-saudara kita supaya tidak tersakiti. Apalagi saat ibadah. Yang ketiga, karahatu akli hadil asya, dimakruhkan makan macam-macam tumbuhan ini. Liman alaihi hudur sholat fil masjidi, bagi siapa yang hendak hadir sholat di masjid. Kalau dia tidak pengen hadir boleh, tidak makruh sama sekali. Tapi kalau pengen hadir makannya makruh. Ini makruh karena sebab. Ya. Alasannya apa? Karena sebuah alasan. Karena pengen ke masjid jadi dibenci. Kalau dia enggak pengin ke masjid, maka kembali ke hukum asal, boleh. Jadi dibencinya itu hanya kalau pengin pergi ke masjid. Itu pun kalau tidak ada mawat, alat-alat atau zat-zat atau apa saja yang bisa menghilangkan baunya, kalau ada ya jadi enggak boleh, jadi boleh. Ya seperti tadi tumbuhan yang seperti seledri tadi, kalau dimakan bisa menghilangkan bau mulut dan menjadikan apa? Wangi. Boleh. Karena bau mulut ini walaupun tamaknya sepele, ini sangat mengganggu. Li'alla tafutuhul jama'ah fil masjidi, sehingga tidak terlewatkan jama'ah di masjid. Ma'lam ya'kulha hilatan ala isqatil hudur fayuhram, selama dia tidak makan beralasan agar supaya menggugurkan jamaah, maka jadi haram. Sengaja makan bawang agar supaya tidak ikut jamaah, misalkan, jadi haram. Yang keempat, hikmatun nahyi an ityanil masajid, hikmah larangan untuk datang ke masjid. Bagi orang yang makan bawang tadi dan yang semisalnya, dan yang disertakan dengan hukumnya perokok, ya, dan ini pun juga sama, orang yang betul-betul berbau badan yang menyengat kemudian belum mandi, ya, maka di situ udzur. Disertakan dengan ini pula, ilahnya adalah karena apa? Bau yang tidak sedap. Allah ya ta'adza bihal malaikah wal musallun, apa di antara hikmahnya agar tidak mengganggu malaikat dan jamaah. Yang kelima, annahyu anil idza'i bikulli wasilah. Larangan yang kelima dari mengganggu dengan setiap apapun wasilahnya. Larangan untuk menyakiti, mengganggu apapun bentuknya. Taib. Tentunya dengan unsur kesengajaan. Kalau tidak disengaja, maka tidak ada yang selamat. Namanya manusia, perasaannya beda-beda. Ada orang yang betul-betul bapernya tingkat level tinggi. Dilirik saja sudah langsung muncul zon. Udah apa kok ngelirik-ngelirik? Kenapa itu? Emang kenapa saya? Baru dilirik dan itu pun gak sengaja mungkin lirikannya. Pas mungkin lagi ada apa dilirik. Oh, kenapa ya kok dilirik ya? Anak salah apa ini? Wah, jangan-jangan kemarin ini. Waduh, setan mengganggu dia. Apa dulu ya? Anak salah gini dan setan terus mengganggu pikirannya. Nah, begitu. Apalagi kalau gangguannya dengan sengaja. Tanpa sengaja aja kadang muncul pribadi-pribadi yang memang lemah dalam hal apa perasaan. Maka di sini dilarang ya untuk menimbulkan sesuatu yang mengganggu dengan cara apapun. Wa hadhihi wasilatun mansusun 'alaiha, dan wasilah ini ternaskan. Dilarang. Fal ilhaqu biha sahihun maqisun. Maka menyertakan dengan ini boleh, dan kiasnya kias yang sahih. Setiap apa yang mengganggu, apa saja itu dihindari, dan itu cenderung dilarang di dalam Islam. Taib. Ada kisah seorang yang buta dengan orang yang pincang. Lupa. Tapi ini ma'ruf. Dua-duanya kalau bersatu jadi menyempurnakan. Si buta bisa terpapah. Si buta bisa terarah jalannya, dan si pincang bisa terpapah. Harusnya kan begitu. Tetapi ketika salah satunya mengajak untuk pergi ke masjid, salah satunya menyatakan jangan, kita pergi sendiri-sendiri saja. Kenapa? Khawatir kepergian kita berdua, walaupun untuk kita baik dan maslahat, tetapi justru menjatuhkan orang ke dalam dosa apa? Mereka akan ngerasani kita. Wah, itu si pincang sama si buta ke masjid gandengan. Jadi bahan ejekan. Nah, terkadang begitu kehidupan kita. Maka yang penting adalah sebelum kita memunculkan suatu hukum, bangun di atas dasar yang kuat. Jangan prasangka kita jadikan dasar hukum untuk kita suudon. Nah, karena baper pun bisa diobati. Mudah tersinggung bisa diobati dengan ilmu. Dan banyak sekali salah paham karena sebab ini, baper. Ya, dikit-dikit baper. Nah, apalagi biasanya yang kadang kita saksikan di kondisi manusia ya, kita enggak bicara di antara kita, itu biasanya seseorang ketika terdapat suatu kesalahan kemudian dinasehati. Terkadang orang yang dinasehati itu dendam. Awas nih, yang nasehati saya tak cari tak ikuti terus. Sekali-kali salah nanti akan ana balas. Diikuti terus. Wah, ini salah nih, langsung. Ya. Nah, itu juga penyakit. Seakan-akan enggak diterima ketika dinasehati. Dan ini sering kita dapati ketika menasehati, yang kita nasihati enggak terima, akhirnya apa? Justru malah dendam. Awas. Lihat aja nanti. Nah, gitu. Nah, ini setan akan mudah sekali apa bermain, saling akhirnya menjatuhkan. Baik. Yang ke-6 kata beliau, annal imtina'a an aqli tsaumi wa nahwi. Tercegahnya dari makan bawang putih, bawang merah dan yang semisalnya, laisa li tahrimihi, bukan karena haram. Ya, enggak haram itu. Karena kalau makanan enggak pakai itu ya hambar rasanya. Enggak nikmat sama sekali. Apa saja yang makanan pasti butuh yang namanya rempah-rempah dua ini. Ya. Bidalili amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dalilnya kalau itu enggak haram? Karena apa? Perintah Nabi bi akliha, dengan memakannya. Famtina'uhu an akliha la yadullu ala tahrim. Tercegahnya beliau tidak makan itu tidak menunjukkan haramnya perkara tersebut. Seperti daging dhob. Ya, yang berbadan kadal kecil seperti biawak kecil dan berekor buaya bergerigi. Nabi enggak suka. Tapi bukan berarti haram begitu lah. Bukan berarti haram boleh. Dhob. Ini kalau dhob banyak kita dapatkan di sana. Faedah. Faedah dalam dua hadis ini, qad istadalla ba'dul ulama, sebagian para ulama berdalil atau menjadikan dalil ala ibahati akli hadhil asya, atas bolehnya makan macam-macam tumbuhan ini. Bi anna salat al jamaah fardu kifayah. Jadi mereka ambil satu kesimpulan, bolehnya makan tumbuh-tumbuhan yang bau seperti ini itu menunjukkan bahwasannya sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah, ya, bukan fardu ain. Ini ada pendapat, walaupun yang sahih tetap fardu ain. Wa wajhu dalalah, dan adapun arah pendalilan yang mereka pakai, argumentasi yang mereka maksud, annaha law kanat fardu ain, bahwasannya perkaranya jikalau jamaah di masjid itu fardu ain, apa bedanya fardu ain sama fardu kifayah? Man Salman Bani Raihan, fardu ain bagi seluruh muslim atau fardu kifayah? Mal. Dengar enggak? Dik, coba kerasin dik. Nah, terus fardu ain. Ulangi sil. Rehan. Nah, jadi fardu kifayah itu asalnya wajib bagi seluruh kaum muslimin. Tetapi apabila sebagian yang mencukupi sudah mengerjakan, gugur pada sebagian yang lain. Seperti sholat jenazah, kalau misalkan sudah ada yang mensolatkan di masjid, kita gak perlu, artinya sudah gugur. Tapi kalau mau ikut, ya tetap pahala. Tapi kalau fardu ain, wajibnya pada individu, kalian-kalian ini. Wajib bagi individu, pribadi. Kalau gak kerjakan, ya dosa sendiri. Gitu. Amin ya. itu fardu ain. Jadi fardunya kepada setiap individu kita. Sholat jamaah ya individu. Kalau masjidnya penuh kemudian kita tidak sholat ya tetap dosa, karena fardunya ain. Tapi kalau fardu kifayah, kalau sudah ada yang mengerjakan banyak, kita enggak mengerjakan enggak apa-apa, boleh gitu. Nah, mereka berdalilkan dengan dari sini bahwasanya seandainya sholat jamaah itu hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap individu, la wajaba ijtinabu hadhil asya, maka wajib menjauhi perkara-perkara ini, al mani'ah, yang melarang, mencegah, min huduril jamaah fil masajid, dari hadirnya jamaah di masjid. Kalau seandainya fardu ain, ya dilarang semuanya. Wal haq, tetapi yang benar dari perselisihan yang ada, annahu la wajha listidlalihim, tidak ada sisi argumentasi untuk dalil mereka. Ya. Karena pembicaraan hadis ini enggak searah dengan apa yang mereka maksud. Li'anna fi'lal mubahat, karena sesungguhnya perbuatan yang mubah, boleh-boleh saja, allati yatarattabu 'alaiha suqutul wajib, suqutu wajibin, yang dengan sebabnya mengakibatkan gugurnya wajib, la ba'sa biha, tidak apa-apa. Orang yang melakukan perkara mubah dengan sebabnya gugur sesuatu yang wajib, itu tidak apa-apa. Ya, malam yattakhid, selama malam yattakhid hilatan, tidak dia jadikan sebagai alasan li'isqati dzalikal wajib, untuk menggugurkan yang wajib itu. Ya, contoh misalkan pas makan siang menunya sate bumbunya kecap, kebetulan suka dengan bawang mentah. Kalau di zaman kita, ya zaman anak ya, yang 40 tahun lalu, itu senang dengan bawang merah, apalagi kalau dibakar, senang banget. Dulu sering di depan pawon gitu, ya, suka makan bawang merah dimakan. Itu enak rasanya, masya Allah, gurih-gurih gimana gitu. Kemudian dia makan. Qadarullah, tidak bau gosok gigi, tidak pula ngantongin siwak. Ya, makannya banyak sekali dan bau, dia rasa bau sendiri. Nyengat baunya. Ya. Fadol, untuk tidak menghadiri jamaah. Taib. Karena memang tadi memang pas makan begitu ya. Butuh. Apalagi makannya sendiri diantara udzur. La salata bihadrat ta'am wala wahuwa yudafi'uhul ahbatan. Tidak ada salat bagi orang yang hadir makanan sementara dia butuh, pas lapar, makan dulu. Apalagi ditambah dengan makan bawang mentah di situ. Ya, dia enggak menginginkan dengan itu untuk tidak berjamaah. Ya. Kasafar al-mubah fi Ramadan, seperti safar ya, bulan Ramadan safar. Misalkan, safar ini kan mubah. Ya, bisa ditunda. Kecuali kalau yang urgen. Nah, dengan safar ini akhirnya dia berbuka di siang hari bulan Ramadan. Padahal safarnya safar mubah saja, pengen pulang kampung karena pas H-7 THR juga sudah turun, sudah persiapan jauh-jauh hari. Ya. Tank dari PT pulang langsung cus pulang ke rumah. Ya, kemudian dia berbuka di siang harinya. Babas. Ini mubah yang dengannya menggugurkan wajib. Boleh apa enggak safarnya berarti? Boleh. Kecuali kalau dia jadikan safar sebagai alasan untuk pengin buka. Aku saya pengin besok misalkan Ramadan. Ah, saya pengin ke Cirebon, ah ngapain ya, jalan-jalan aja. Dalam hatinya bermaksud untuk tidak berpuasa. Sampai Cirebon jam 8 balik lagi ke Cikarang. Kan masih lumayan tuh, masih jam 10-an tuh sampai sore, makan minum siang harinya. Ya. Beralasan dengan safar tadi pengen buka di siang hari bulan Ramadan, enggak boleh safarnya. Tapi kalau safar pengin betul safar karena kebutuhan, ya maka boleh. Fa innahu yubihu al-fitra fi nahari Ramadan, membolehkan dia untuk berbuka di siang bulan Ramadan. Wala haraja fi dzalik, dan tidak mengapa madama annahu lam yusafir liyatawassalu bihi ilal iftar, selama dia tidak safar agar supaya menyampaikan dia untuk bisa buka puasa. Ini argumentasi untuk menjawab ya pendapat yang menyatakan bahwasannya hadis ini dipakai dalil untuk bahwasannya jamaah fardu kifayah dengan alasan yang mereka sebutkan. Wallahu ta'ala alam shawab, dan pendapat yang ini dikuatkan oleh para ulama jumhur bahwasannya jamaah itu fardu ain. Wallahu ta'ala alam shawab. Saya tafadhulu barakallahu fiikum.